Kemudian kepada sahabat hancur berantakan, dulu rampak. Kenapa? Dikarenakan mereka kufur nikmat, tidak mau bersyukur nikmat Allah Azza wa Jalla, melakukan tindakan-tindakan kekufuran, pelanggaran agama. Allah kirimkan kepada mereka Sayyidul Alim, banjir bandang yang meluladakan semua yang ada pada mereka. Namanya Sayyidul Alim, Al-Alim itu nama bendungan mereka di sana. Itu jebol. Itu jebol banjir bandang semuanya hancur. Sekarang ini masih ada tempatnya. Kalau menuju ke arah Marib, kanan kiri garis utamanya itu kan kosong melompong sejauh mata memandang. Kalian ini ada sedikit pohon-pohon asal yang sikir yang berduri yang tidak bisa dimanfaatkan sampai detik ini tidak ada yang berfaat tersebut. Tidak ada tempat ada, bukan tempat ada, tidak ada yang mau berfaat. Kenapa? Dikarenakan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan kemungkaran-kemungkaran, melanggar agama, mengerjakan larangan agama. Jangan lupa dari ayat yang saya bacakan di An-Nahl 112. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فَذَاقَهَا اللَّهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah memberi permintaan sebuah desa, sebuah bangsa yang dahulu aminatan mutma'innah, aman, tentram, tumakninah, damai sejahtera, bahagia, tentram, aman, stabil, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari semua penjuru, ekonominya berkembang makmur. Ternyata fadlallah bi'anumillah, penduduknya kafir, membukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kefasikan atau bahkan kesyirikan atau bahkan kekufuran. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Dikasih bahasa pakaian sebab mereka kenakan dan tidak akan dilepas lagi. Dikenakan dan tidak dilepas lagi. Selalu merasakan lapar dan rasa takut. Itu semua dengan apa yang mereka lakukan. Ekonominya hancur, ekonominya terpuruk, bangsa dan negaranya kacau, kondisinya chaos, menegangkan, mencegah, menakutkan. Itu semua dikarenakan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan kalau ingin mendapatkan sebaliknya, kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa cara pertama untuk mewujudkan keamanan bangsa negara dan kelestariannya, dan semua yang diharapkan diwujudkan dengan takwa Allah. Dengan maksiat semua akan binasa. Cara yang kedua ialah dengan menerapkan prinsip as-sabr wa ta'ah li waliyil amri muslim. Menerapkan prinsip Islam yang disepakati oleh para ulama, prinsip menjadi warga negara yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada penguasa yang muslim. Dalam bab ini persyaratannya hanya dua. Penguasanya muslim, syaratnya adalah Islam. Dan yang kedua, dalam perkara selain yang mungkar, terkait makhluk baik atau perkara yang mubah, bukan kemungkaran, bukan yang diharamkan dalam Islam. Ketika terpenuhi dua ini, maka semua warga negara wajib, terutama kaum muslimin, wajib dan mentaati, mematuhi, mendengarkan penguasanya. Bagaimanapun kondisi penguasa tadi, walaupun dia zalim, sadis, kejam, bengis, tidak aspiratif, menganiaya, menyiksa, membohongi rakyat, walaupun undang-undangnya bukan undang-undang Islam, bukan bimbingan Nabi Muhammad SAW, rusak fisiknya, lain orangnya, rusak undang-undangnya, tapi dia muslim, tetap wajib menyerahkan taati mereka. Jadi bagaimanapun dan apapun yang dia perintahkan dalam perkara agama, dalam perkara dunia, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisi rakyat, baik dia kondisinya sedang lapang ataukah sempit, suka ataukah duka, sejahtera ataukah sempit, dikasih haknya ataukah tidak, dizalimi ataukah tidak, dalam semua keadaan dia wajib untuk mendengar dan taati penguasa dia yang muslim selama berbentara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah agama, Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah para umara minkum, dari kamu muslim. Juga sabda Rasulullah SAW, al-mar'il muslim as-sadu wa ta'ah ima hatta wa jari ma'ala wa bimaksiyati. Wa muslim dari sahabat di dunia untuk lebih muhar innal khattab radhiyallahu anhu, wajib akan tiap-tiap muslim untuk mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya dalam perkara yang dia suka atau yang dia benci, selama bukan, selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang lain dibukukan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab-kitab prinsip-prinsip mendasar Islam dan Muslim. Disepakati oleh semua ulama yang menyelisihi prinsip ini dikatakan menyimpang dan sesat. Yang menyelisihi prinsip ini dikatakan khawarij kaum murtad. Menerapkan prinsip ini, menanamkan kepada semua kaum muslimin selaku warga negara, terutama di NKRI ini, supaya menjadi warga negara yang baik, jadi warga negara yang patuh, yang taat, yang mendengarkan penguasa mereka yang muslim, selain terkait maksiat kepada Allah SWT. Motivasinya adalah keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil yang beriman. Motivasinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atti'ullah wa atti'ur-rasulah wa ulil amri minkum, yang memerintahkan kepada Allah SWT dan juga Rasulnya SAW. Motivasi dia untuk beribadah kepada Allah dengan prinsip, meraih pahala dari Allah dengan prinsip, meraih ridha dari Allah dengan prinsip. Motivasi dia bukan semata-mata kebangsaan, bukan semata-mata kenegaraan, tapi betul-betul dari hati yang paling dalam, dari iman yang menghujat dalam jiwanya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Ini prinsip agama. Dia yakin, dia pegangi, dia resapi, dia hayati. Ya, bagaimanapun perjuangan dan penderitaan dia, takal menghadapi penguasa yang lebih besar, dia akan terus pegang prinsip. disebutkan dalam Sahih Muslim, lafaz Imam Muslim. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, saya bunuh Ba'di Umar, akan datang, akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa. La yahtaduna bi hadi wa la yahtaduna bi sunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. Wa sayaqumu bihi rijal. Uluhu kurbu syayatin fi jitbal insin. Dan akan tampil beberapa sosok penguasa di antara mereka, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Rasul menggambarkan sosok pemerintahan yang rusak, sosok penguasa yang rusak. Undang-undangnya bukan undang-undang Islam, bukan undang-undang sunnah. Orangnya zalim, orangnya sadis, orangnya bengis, hatinya kayak setan. Rusak semuanya itu. Ditanyakan dari para sahabat ketika dia Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau mendapati seperti ini? Itu dalam hal yang lain, ya Rasulullah, apa boleh kami lawan mereka dengan pedang-pedang? Lah, isma' wa'ati, dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in darada dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul punggung kamu dan merampas harta benda kamu, dengarkan dan taat. Sampai sejauh itu yang dibimbingkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa ya, Pak? Dijelaskan oleh para ulama kita barakallahu fikum, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wallahi la yastaqimu ad-din illa bi wulati al-amr. Sebelumnya Allah, agama ini tidak akan lurus, tidak akan istiqamah melainkan dengan penguasa. Wa in jaru wa waram, walaupun penguasanya kejam dan zalim, wallahi lana yuslihullahu bihim akhara mima yufsidun. Sebelumnya Allah, apa yang Allah perbaiki melalui mereka itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Al-Habib juga berjaman hambali rahimahullah juga menjelaskan dalam bukunya Jamil Ruwan Hikam, beliau mengatakan, as-samu wa ta'atu li wulati umur muslimin fiha sa'adatu dunia wa biha tantazimu masalihul ibadi li ma'anishihim wa biha yata'inuna ala irhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa-penguasa kaum muslimin, ada banyak faedah. Yang pertama kata beliau, padanya ada sa'adatul dunia, akan tercapai kebahagiaan dunia, bahagia dan tentram dunia. Dengan prinsip ini akan teratur, akan tertib kemaslahatan, kemaslahatan rakyat pada manusia mereka, pada ekonomi mereka, pada kehidupan mereka. Dan dengan prinsip ini pula mereka bisa memperbantukannya, untuk menampilkan agama mereka dan bisa mentaati mereka. Dakwah lancar, ibadah lancar, bisa ibadah dengan tenang. Dengan prinsip ini, sebab kemungkinan semua ketika semua lapisan masyarakat mengamalkan prinsip ini, semua menjadi warga negara yang taat, yang patuh, yang mendengarkan penguasanya dengan ketentuan di atas, negara itu akan tenang. Tidak ada yang namanya riak-riak. Tenang, damai, sejahtera, bahagia. Tidak ada gerakan separatisme, tidak ada gerakan radikalisme, tidak ada gerakan terorisme, tidak ada aksi-aksi yang merusakkan masyarakat, mengganggu kepentingan. Tidak ada. Semua ketenangan. kalau masyarakatnya patuh-patuh dan tunduk-tunduk, penguasanya gampang ngaturnya. Yang pertama, kalau semuanya patuh-patuh dan tunduk-tunduk, semuanya tenang, semuanya tentram, akan tumbuh ekonominya, akan kuat pertahanannya, akan bagus sosial kemasyarakatannya. Satu kuncinya, Allah akan menugerahkan kepada mereka penguasa yang soleh. Allah yang ajar, Allah yang akan menugerahkan kepada mereka penguasa yang soleh. Ketika masyarakatnya taat-taat, patuh-patuh, bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan kepada mereka penguasa yang soleh, yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Jadi sebaliknya, ketika masyarakatnya zalim, ketika masyarakatnya tidak mau taat, ketika masyarakatnya mulai mengecam, mulai mencaci maki, mulai menghujat, menjatuhkan kehormatan penguasanya, mulai berani beraksi, mulai memberontak, mulai menteror, dan yang lain-lain ini, di satu sisi negaranya akan kacau, ekonomi akan terpuruk, rasa aman akan berganti rasa takut, ketenteraman, kesejahteraan akan hilang, kedamaian akan hilang. Di sisi yang lain, hukuman dari Allah, Allah akan timpakan kepada mereka penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Lu menegaskan dalam Al-Qur'an ada am wa kadzalika nuwalli ba'dhal zalimina ba'dhan bima kanu yaksubun. Dan demikianlah kami menunjuk sebagai pemimpin. Kami tunjuk, kami angkat sebagai pemimpin orang-orang yang zalim. Menjadi pemimpin adalah sebagian mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Sehingga dari kalangan ulama selalu mengatakan, ummalukum a'malukum, penguasa-penguasa kamu itu adalah cerminan dari tindakan kamu, dari perbuatan kamu. Kalau kamu dikasih penguasa yang zalim, penguasa yang sadis, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak kaum muslimin, penguasa yang tidak hati-hati dengan masyarakatnya, penguasa yang sikit banyak kerusakan-kerusakannya, ketahuilah itu cerminan kalian sendiri, wahai masyarakat, wahai rakyat. Itu berarti kaliannya banyak yang berbuat zalim, kamunya yang banyak bermaksiat kepada Allah azza wajalla, kamunya yang banyak kemungkaran-kemungkarannya, sehingga bahkan untuk kalian penguasa yang demikian. Allahumma musta'an. Sehingga saya lihat ya, Pak, untuk mewujudkan, menjaga, melestarikan stabilitas bangsa, dan poin-poin di atas, kunci kedua adalah menanamkan kepada semua lapisan masyarakat prinsip az-zamu wa ta'ah. Dengan prinsip ini, kondisi negara akan stabil, lalu untuk kebahagiaan dunia, semuanya akan tertib, akan teratur, akan bagus, dan yang paling penting, Allah akan menganugerahkan kebahagiaan kepada masyarakat tadi. Dan Allah akan menganugerahkan untuk mereka penguasa-penguasa yang seperti mereka, penguasa-penguasa yang saleh dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga solusi ini atau dua cara ini diambil oleh para ulama kita dari sabda Rasulullah SAW di debat Ibnu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Kita minta Muhammad SAW menambahkan mau'idhah kepada kami suatu hari di subuh hari dengan mau'idhah yang sangat hati kami bergetar, para kami berlinang. Kami mengatakan ya Rasulullah SAW ada yang merupakan mau'idhah paling mukhlisah, beri kami wasiat ya Rasulullah. Maka saya mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jal wasfaki wa ta'ah. Aku berikan wasiat supaya kamu bertakwa kepada Allah azza wa jal, takwa Allah, dan azzamu wa ta'ah, dengarkan dan taati, patuhi penguasa kamu, walaupun yang ditunjuk sebagai penguasa kamu adalah budak dari Habasyah. Dua poin ini sumber segala kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Nah, terkait dengan masalah rasa aman, stabilitas sebuah bangsa, itu kuncinya dua ini. Takwa Allah pada masing-masing rakyatnya, dan menegakkan prinsip Islam wa ta'ah kepada penguasa yang muslim selain bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara. Gimana menyerah Rasulullah? Momen yang paling tepat dan yang paling bagus untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah adalah Ramadan. Hadirin, diwajibkan siam apa tujuannya? La'alaikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang iman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Pasti kamu bertakwa kepada Allah. Maka momen Ramadan dengan segenap bimbingan-bimbingan syariat untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan tujuan dua, meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Momen yang paling tepat untuk kembali, momen yang sangat tepat untuk kembali mewujudkan, menjaga stabilitas bangsa dari semua sisi yang ada. Maka ini merupakan kewajiban umat Islam secara khusus. Ya, tingkatkan iman dan takwa kamu kepada Allah di masa-masa di setiap hari ada terutama di Ramadan. Ketahuilah dengan takwa kamu kepada Allah, kamu telah memberikan sumbangsih besar untuk bangsa ini. Dengan takwa kamu kepada Allah, kamu memberikan sumbangsih besar untuk kestabilan bangsa ini, keamanan bangsa ini, ketenteraman bangsa ini. Tinggal menurunkan satu poin dari ketakwaan kamu kepada Allah terkait dengan penguasa kamu, yaitu dengan semua ta'ati wa kita mendengar dan menta'ati penguasa. Ramadhan adalah syahrul Qur'an, dikatakan disyariatkan di sana memperbanyak bacaan Qur'an dan memang diturunkan Qur'an di Ramadhan. Ramadhan dikatakan sebagai syahrul al-infati wa salamah, dikatakan memang pada masa itu, di saat itu dianjurkan sangat untuk gemar beribadah dan bersedekah. Salam bersalat, mereka biasa mengeluarkan zakat mal ketika Ramadan pada ketika Syawal. Juga ada padanya wajiban zakat fitrah. Juga dikatakan sebagai syahrul siyam, bulan untuk berpuasa. Puasa Ramadan adalah syahrul qiyam, bulan untuk qiyamul lail, tarawih. Ada syahr al-maghfirah, tempat Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Semangat hamba bersifat kepada Allah Azza wa Jal. Syahr taqwa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jal. La'alakum tattaqun. Syahr mubarak, bulan yang berkah, berkah pada keduniaan hamba, berkah pada agama mereka. Syahr khair, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan membakar dulu. Semua penggambaran yang indah-indah, yang bagus-bagus, itu ada pada Ramadan. Maka manfaatkan wahai kaum muslimin, terus antum wahai para ikhwah, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya untuk betul-betul meningkatkan kualitas iman, amal soleh, takwa kita kepada Allah Azza. Dan resapi satu poin, dengan takwa kamu kepada Allah selama Ramadan dan kamu teruskan di sepanjang hidupnya kamu dengan takwa kepada Allah, semua kehidupan kamu telah membantu mewujudkan stabilitas bangsa, kamu telah membantu menjaga stabilitas bangsa. Jadi muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang soleh, dan dilanjutkan oleh muslim yang lain di seluruh negara Indonesia ini, barakallahu'alaikum. Maka mewujudkan stabilitas bangsa dengan semangat Ramadan, dengan semangat Ramadan itu hanya ada pada bimbingan Islam dan itu ada di pundak-pundak kaum muslim. Wujudkan persamaan, ketenteraman, perdamaian, stabilitas bangsa selama Ramadan dengan fokus ibadah kepada Allah fokus amal soleh kepada Allah, tingkat keimanan takwa kepada Allah. Ojo neko-neko selama Ramadan. Nah, kemungkaran selama Ramadan besar dosanya, pelanggaran syariat selama Ramadan besar dosanya, takwa selama Ramadan besar pahalanya. Jangan semangat Ramadan, kita wujudkan setelah bangsa barakallahu. Nah, ini adalah pandangan Islam. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang disampaikan dalam Islam. Tidak usah cari sana kemari, tidak usah tolak-tolak sana kemari. Laksanakan dua prinsip tadi untuk kembali dari masing-masing kita akan tercapai semua yang kita dapatkan pada negara kita ini. Barakallahu. Jadi bagi kita banyak doa kepada Allah Taala, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua penguasa yang saleh, penguasa yang baik, dan semoga Allah Taala memberikan kepada negara kita, bangsa kita, keramat, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Assalamualaikum, dan semoga masyarakat Indonesia diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla sebagai warga negara yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, kemudian taat kepada para penguasanya, di warga negara yang soleh bertakwa kepadanya, sehingga yang takwa dan ketaatan kepada penguasa akan terwujud apa yang diharapkan dari stabilitas nasional di bangsa dan di negara kita ini. Ingat, semangat Ramadan, momen Ramadan sangat penting, manfaatkan untuk ini semuanya. Pahalanya untuk kita, amalnya pahalanya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk muslimin, dan jangan lupa juga untuk bangsa negara kita. Allah Taala ratus salam. Jam 11.20 ini adanya enggak lagi. Berapa menitnya? Ya baik. Ya baik. Coba. Sesi 2 berarti jam 11.15. Mohon maaf, 12.20. Sementara cukup. Nanti pada zuhur akan dibahas sedikit terkait dengan masalah kaum siam, pokok-pokok singkat terkait dengan masalah puasa, terkhusus terkait dengan orang yang baru. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Amin.